رسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih yang Allah beri kita. Kita diperpanjangkan usia kita untuk kita mempersiapkan diri kita insya-Allah di samping memperbaiki hidup memperbaiki amalan kita setiap hari. Begitu juga kita bermohon kepada Allah SWT agar dapat kita disampaikan kepada bulan Ramadan untuk kita menikmati bulan yang sangat mulia itu dengan kita mempertingkatkan lagi ibadah kita, mempertingkatkan lagi penghambaan kita kepada Allah SWT. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita dalam menjalankan usia. Telah kita sentuh dalam pelajaran lepas berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan berkenaan dengan berpuasa pada selepas pertengahan bulan Syaban. Kita dah selesai. Kita masuk pada hadis Soma binti Busar. Baik, sebelum kita teruskan berkenaan dengan berpuasa pada pertengahan bulan Syaban, kita terangkan bahawa pada di sini sebagian ulama melihat bahawa dia adalah dilarang. Sebagian ulama mengatakan bahawa ini adalah dilarang. Sebagian pula melihat bahawa hadis ini sebenarnya berkait dengan hadis yang telah kita sentuh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kedepankan Ramadan dengan sehari atau dua hari, melainkan seorang yang telah berpuasa dengan puasa yang dia biasa lakukannya. Ini puasa adatnya. Maka dengan itu, maka puasalah. Jadi hadis tersebut telah kita terangkan bahawa dia sebenarnya adalah sebagai larangan supaya jangan kita kita melakukan puasa atau kita mulakan puasa selepas tengah hari Syaban untuk kita sambungkan lalu terus ke bulan Ramadan. Begitu juga supaya kita tidaklah berada dalam keadaan yang kita katakan dalam keadaan yang lemah, yang hilang semangatnya, hilang kesembuhannya, kerana begitu mulakan puasa terlebih awal kemudian masuk pada bulan Ramadan dah tak ada keistimewaan bulan tersebut daripada pandangan kita. Jadi dengan itu kita haruslah merasakan bahawa bulan yang kita nanti-nantikan ini, bulan Ramadan, adalah bulan yang sangat-sangat kita nantikan. Kita datang di bulan tersebut dengan keadaan yang kita penuh semangat. Ada kuliah kita katakan bahawa hadis radhiyallahu ta'ala alam, kita katakan bahawa yang lebih tepat adalah ini adalah makruh li tanzih, bukanlah haram untuk berpuasa selepas sahaja setengah daripada bulan Syaban. Ini juga menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita kembalilah kepada keadaan seorang berpuasa, kerana kita telah dapati bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan puasanya Nabi, bahawa kan bulan yang mana Nabi hampir puasa sepenuhnya adalah bulan Syaban. Jadi dengan itu kita kata bulan Syaban ini bukanlah seluruhannya dilarang kita berpuasa, bahkan dikatakan dasarnya adalah digalakkan kita berpuasa kerana Nabi SAW berpuasa pada bulan tersebut. Jadi ala kulihat kita katakan, bila jamakkan dalil-dalil baru kita nampak kenapakah larangan itu dilarang. Kemudian kita pergi pada hadis yang berkenaan. Kita akan cuba cepat sikit kerana kita nak masuk, kalau boleh minggu depan kita masuk bab Qiyam Ramadan. Kita sampai kepada hadis As-Sama binti Busur radhiyallahu anha. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subulis Salam, fi hadis Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subulis Salam fi hadis wa'ani As-Sama binti Busur radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. كيف نحن بالحديث ني daripada Sama bin Busur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang telah diwajibkan ke atas kalian. Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mendapat kecuali kulit anggur atau ranting kayu, maka hendaklah dia mengunyahnya. Hadis riwayat Khamsah dan perawinya Thiqat. Hadis saja hadis ini muqtarib, Malik menganggap mungkar, Abu Bakar berkata hadis ini mansukh. Tapi sebenarnya hadis ini sahih. Kita dah datangkan Syekh Albani rahimahullah melihat hadisnya, hadis sahih. Jadi daripada hadis yang telah kita serangkan ini, kita dapati bahawa kita kalau boleh sambungkan dulu kepada hadis yang selepasnya. Tapi kita terangkan, oleh kerana diterangkan, kita akan terangkan dan kita akan cuba gabungkan dalil ini ke dalil yang akan datang. As-Sama' bin Busur namanya ialah Buhayyah bin atau Buhaimah. Ia adalah saudara perempuan Abdullah bin Busur, dan Abdullah bin Busur meriwayatkan hadis darinya. Dari Sama' bin Busur bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Maka jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau ranting kayu, maka hendaklah ia mengunyahnya, memakan untuk berbuka, menunjukkan bahawa tidak berpuasa. Jadi disuruh falyam duha. Jadi kena itu menunjukkan bahawa perlulah dilakukan ini, kan? Kewajipan. Kerana datangnya lamul amr, lam perintah. Kita kalau lamul amr datang kepada fi'il mudhari', maka dia akan menjazamkan, akan menyebabkan dia mati. Oleh sebab itulah kita lihat akhirnya falyam duha, rinnya mati, menunjukkan bahawa diperintah. Maka dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita lihat pada hadis ini, kita dapati bahawa hadis ini memerintahkan kita kalaulah tak dapat melainkan hanya kulit anggur ataupun kayu-kayan, kita haruslah kunyahkannya untuk menunjukkan kita telah berbuka. Walaupun tak memberikan khasiat, jangan yang kita kunyah yang beracun pula. Ini sebetulnya penting, itu dasar yang kita katakan tak boleh, tak payah nak datangkan. Kenapa? Kerana dia adalah satu perkara yang kita tahu Allah larang kita memudaratkan diri kita, membunuh diri, juga meletakkan diri kita dalam bahaya. Itu satu dasar yang tak termasuk. Jadi maksudnya kayu-kayan yang kita katakan tidak berbahaya, kayu-kayan yang kita katakan yang boleh dikunyah dan tidak memudaratkan seseorang, walaupun tidak mempunyai kita katakan khasiat daripada kebaikan ataupun khasiat-khasiat daripada kesihatan sebagainya. Hadis riwayat Khamsah dan riwayat perawi-perawinya hadis Thiqah. Hadis saja hadis ini muttariq, Malik menganggap munkar atau Budaud berkata hadis ini mansukh. Hadis ini muttariq kerana Abdullah bin Musa meriwayatkan daripada saudarinya, dan pada kesempatan lain dia tidak menyebut saudarinya. Kemudian ada yang mengatakan bahawa cacat ini tidak bermasalah kerana ia adalah seorang sahabat. Jadi kita ada dasarnya apabila hadis ini diriwayatkan oleh sahabat kepada daripada sahabat, maka kita katakan kalau dihilangkan sahabat yang pertama, kita kata tak ada masalah. Kenapa? Kerana dia sendiri sahabat dan dia telah menghilangkan seorang sahabat yang kita lihat tidak memudaratkan kalau tidak diketahui siapakah dia. Kalau tak diketahui siapakah dia, tapi kita tahu siapa dia kerana dia adalah adik sendiri ataupun kita kata dia punya saudarinya sendiri. Ada juga mengatakan hadis ini diriwayatkan daripada diriwayatkan dari Abdullah bin Busur dari ayahnya Busur. Ada juga mengatakan hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Busur dari saudaranya As-Sama' dari Aisyah. An-Nasai berkata hadis ini muttariq, Ibn Hajar berkata bisa saja hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya, dari saudarinya, sedangkan saudarinya meriwayatkan melalui perantara orang lain, dan semua jalan ini adalah sahih. Jadi kita semua jalan-jalan ini diriwayatkan adalah sahih kerana semua daripada sahabat-sahabat. Abdul Haq menterjemahkan jalur pertama kemudian diikuti oleh Ad-Darqutni. Hanya saja banyaknya jalur periwayatan dalam hadis ini, padahal ia dan melalui satu sanad dan satu jalur membuat riwayat tersebut menjadi lemah dan menunjukkan adanya kekurangan hafalan bab, kecuali jika hadis ini melalui seorang ulama penghafal yang biasa mengumpulkan berbagai jalur periwayatan untuk satu hadis, maka ia tidak menunjukkan kekurangan hafalannya. Dalam kasus atau kes ini, hadis ini tidak demikian. Bahkan perawi pun diperselisihkan adakah ia daripada Abdullah bin Busur atau daripada Sama' bin Busur. Sedangkan mungkarnya hadis ini menurut Malik kerana Abu Daud telah meriwayatkan daripada Malik bahawasanya berkata ini adalah kebohongan. Sedangkan perkataan Abu Daud adalah bahawa hadis ini adalah mansukh, maka boleh atau bisa jadi untuk yang menasahkan ialah hadis nombor berikut ini. Jadi kita kata yang apabila Abu Daud mengatakan mansukh, kita kata masalah mansukh pemansuhkan atau pemansuhan, kita ada dasar pemansuhan apa yang perlu di kita untuk buktikan dia mati masuk ataupun yang pemansuh, apa kita buat dahulu? Tirik. period dia. Maknanya bilakah setiap hadis itu dia punya tarikh turunnya. Kalau kita dah nak pasti tarikh turunnya salah satu daripada ini, tak semestinya tarikhnya yang tepat. Yang penting tarikh mana yang lebih awal, mana lebih kemudian. Kalau kita nak pasti mana yang terkemudian ke mana terawal, maka di situ kita boleh mendakwakan pemansuhan. Manakala dakwa da'i pemansuhan kalau tanpa ada bukti ketika-ketika dia punya dasar ini, kita tak boleh. Kemudian yang nak memansuhkannya juga mestilah hadis yang sahih. Tak boleh hadis yang lemah yang dipertajamkan ulama. Jadi kalau kita lihat pada hadis yang berikut ini, akan datang kita baca bahawa hadis ini hadis yang lebih lemah lagi, jauh lebih lemah daripada hadis yang kita sebutkan sekarang ini. Jadi kita pergi pada hadis yang selepasnya. Kita akan datang lagi perbincangan sama perkara ini lagi. Wa an ummi salamah radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahad wa kana yaqulu innaha aw kana yaqulu innahuma yawman eidin lil musyrikin fa ana uridu an ukhalifahum akhrajahu an-nasa'i wa sahahahu ibnu khuzaimah wa hadha lafdhu. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, dan beliau bersabda, sesungguhnya kedua hari tersebut hari raya orang-orang musyrik, maka aku ingin menyelisihi mereka. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah mensahihkannya dalam lafaz ini daripada ini. Larangan untuk berpuasa pada hari tersebut Sabtu dan Ahad adalah pada masa-masa awal datangnya Islam. Pada mulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suka menyamai ahli kitab. Kemudian pada masa-masa akhir beliau ia lebih suka berbeza daripada mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut secara jelas. Ada juga mengatakan bahawa yang dilarang ialah jika orang tersebut berpuasa pada hari itu sahaja dan tidak berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. At-Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada suatu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin, dan pada bulan yang lain beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Hadis tersebut ini menjelaskan disunahkannya berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad untuk menyelisih Alkitab, dan terakhir hadis menunjukkan bahawa bolehnya berpuasa baik pada salah satu daripada kedua hari tersebut atau pada kedua-duanya. Jadi hadis yang berikut ini kita katakan bahawa ini menunjukkan bahawa seolah-olah kita katakan hari Sabtu dan Ahad berpuasa dalamnya tidak ada masalah. Dalam permasalahan ini sebenarnya kita katakan pertama sekali hadis yang diriwayatkan ini dalam Sunan Kubra dia, telah ada dikhilafkan ulama sunani. Ada mengatakan hadis ini dhaif, dan juga kita lihat ada yang mengatakan hadisnya sanadnya sahih, iaitu Ibnu Hibban dan Hakim mengatakan isnaduhu sahih wa wafaqahu Zahabi, dan telah disepakati atau disetujui oleh Zahabi. Tapi telah mendoifkan sanad ini oleh Abdul Haq Al-Ishbili. Kerana di wujudnya ada seseorang yang tidak dikenali keadaannya. Kita tahu bahawa kita kata majhulul hal, majhulul zat ataupun mu'ayyan. Kita kata majhulul hal, kita keadaan dia. Mana keadaan dia tidak diketahui. Jadi orang majhulul hal ini kita katakan, orang ini kita katakan daif. Kalau kita ikut kaedah ulama, ada orang yang majhulul hal daif. Tapi ada sebagian ulama mengambil pendekatan yang berbeza. Orang majhulul hal balik kepada asal. Orang semuanya asalnya siqah. Tapi kita katakan dalam bab perawi tidak demikian. Berbeza dengan orang-orang awam. Orang-orang awam di antara kita nak bermuamalah dengan orang lain, jangan kita terus meletakkan mereka sebagai pendusta. Kita harus meletakkan mereka sebagai fiqah dalam urusan kita dengan orang-orang muslim yang lain. Tapi dalam kita berurusan dengan hadis Nabi SAW ini, kita harus meletakkan satu darajat ataupun cara penilaian yang sangat berbeza daripada penilaian biasa. Kerana kita nak memelihara syariat ini, maka dengan orang yang tak jelas kedudukannya, orang yang tak jelas keadaannya, tak boleh kita berikan mereka kedudukan fiqah. Sebab itu dalam masalah orang yang majhulul hal, yang mana tak diketahui halnya, keadaannya, kita terus anggap dia dhaif daripada orang yang diketahui halnya. Jadi dengan itu kita lihat bahawa apabila dikatakan sini bahawa dia ada orang yang yang majhulul hal, kalaulah kita lihat daripada hadis ini menunjukkan bahawa ianya betul, mana tak orang ini majhulul hal, maka dengan itu hadis umum hadis yang kita datang dari dibatalkan atau tidak dapat dimasukkan ke hadis ini. Kenapa? Kerana hadis ini ada kelemahan. Ada pilihan, kita akan pergi padanya selepas ini, kita akan datang lagi pada melihat kepada apa yang didatangkan. Dari hadis yang pertama, liha'u inab maknanya apa? Kulit kurma ni. Jadi orang kalau kita lihat buat jus kan, kalau kita buat apa jus, dulu pakai perah kan, tak pakai pisah. Dan sebahagian daripada mereka perah atau mereka lumatkannya, mereka ada hampas-hampas ni. Dan hampas-hampas inilah kita gantikan sebagai kulit inap. Dan kulit inap ni sebenarnya kita diguna dan ada khasiatnya juga. Begitu juga kita katakan bahawa, tapi kita katakan orang makan kulit inap ni, kita kata tak ada dia punya kelazatan kerana dah semua dah diperah. Jadi ala kulli hal berlakunya, kita katakan keperluan untuk makannya apabila untuk menunjukkan bahawa kita ni sedang berbuka. Kalau dah tak ada lagi makanan, mengingat itu saja makanan. Begitu juga kita katakan daripada hadis tadi, uda syajaratin. Jadi ranting-ranting pokok. Apa saja ranting pokok kita lihat yang kita boleh ambil faedah daripadanya, menunjukkan kita kalau kita makan mengunyahnya, kita tidaklah berpuasa, lakukan. Jadi dalil ini sebenarnya menunjukkan satu larangan yang begitu keras, kuat. Di mana Nabi SAW mengatakan la yasum, Nabi SAW mengatakan la yasumu ala tasumu yaum as-sabti illa fi mafturidha alaikum. Janganlah berpuasa pada hari Sabtu melainkan kepada apa yang telah diwajibkan, difardukan ke atas kamu. Jadi apabila tidak diperintahkan, jangan berpuasa. Menaikkan yang wajib menunjukkan puasa sunat. Boleh tak? Tak boleh. Tapi adakah tak bolehnya ia kita berpuasa hari Sabtu itu secara mutlak, maknanya sendirian, atau kalau digandingkan macam mana? Dalam masalah ini kita kata khilaf ulama. Ada melihat ganding ke tak ganding ke, tak boleh. Kerana Nabi mengatakan la tasumu yawma sabti illam biti mafturid, jangan puasalah kamu hari Sabtu melainkan apa yang telah diwajibkan ke atas kamu. Kalau yang sunat-sunat lain walau diganding atau tak diganding, dia adalah sama seperti yang kita lihat tidak diwajibkan. Jadi dengan itu masuk larangan. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa boleh tidaklah boleh berpuasa sunat dalamnya, melainkan kalaulah diiringkan dengan apa? Dengan hari sebelum atau sesudahnya. Dalil yang mereka datangkan, tidak dalil yang berikut yang kita datangkan ini, begitu juga dalil yang sahih larangan bagi puasa hari Jumaat yang telah kita pergi. Hadis itu buku surat apa? Boleh kita ulang balik, kita ingatkan balik. 6:39 kita lihat illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Yawman ba'dahu maknanya apa? Hari melainkan kamu berpuasa, melainkan salah seorang daripada kamu berpuasa sehari sebelumnya, sebelum Jumaat, atau hari selepasnya, itu Sabtu. Jadi dengan hadis ini kita kata hadis sahih. Jadi apabila datangnya hadis sahih ini menerangkan bahawa illa ayyasuma yawman qablahu au yawman ba'dahu, menunjukkan bahawa ianya masuk dalam khilaf ini. Masuk dalam memberikan pengecualian kepada hadis ini. Jadi dengan ini kita katakan dua pendapat ulama ini, kita katakan dua-duanya ada kekuatan. Satu melihat daripada sudut lafaz. Lafaz kata tak boleh puasa sunat melainkan puasa yang diwajibkan. Kalau puasa-puasa sunat lain, puasa Arafah sunat, puasa Ashura sunat, puasa apa lagi? 13, 14, 15 sunat. maka masuk dalam kategori boleh, maka yang melihat hanya yang fardu tetaplah fardu. Tidak ada ganjakan, tidak ada perubahan. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan illa maftur fi mafturiba alaikum. Tetapi kita katakan pula yang mengatakan bahawa hadis yang dimaksudkan ialah hadis ini mengatakan kalaulah sendiri. Kerana kita harus gabungkan, kita ada dasar-dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah, saya tanya lagi, dasarnya kita boleh lakukan puasa itu ke tidak? Dia kata dasarnya kita laksanakan semua dalil. Kenapa? Dalil itu dijamak lebih utama daripada ditartil. Jadi kita ada dasar al-i'mal awla minal ihmal. Jadi kalau dalil itu melarang tapi dalil ini membenarkan, bermakna larangan itu mestilah ada sebab ataupun ada sifat yang dilarang. Manakala yang dibenar adalah sifat yang dibenarkan. Mana yang dilarang bila? Apabila kita lihat dia bersendirian. Puasa-puasa sunat yang bersendirian hari Sabtu, maka ianya dilarang. Puasa-puasa fardu, puasa-puasa sunat yang digandingkan pada hari Sabtu, dibenarkan. Mereka lihat demikian. Kenapa? Kerana mereka lihat perlu digandingkan, digabungkan dalil-dalil semua ini. Kerana dalil yang mengatakan bahawa illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, begitu juga bagi mereka yang melihat hadis ini tak sahih, mengatakan bahawa Nabi SAW berpuasa Sabtu dan Ahad. Supaya apa? Supaya berbeza daripada orang-orang musyrikin. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa dalam masalah ini ada beberapa perkara, ada beberapa pendapat ulama. Berkenaan dengan mereka yang melihat hadis yang di dalam bab kita, Sammak binti Busur pula, adalah hadis yang ada mutarif, yang mana kalau hadis mutarif ini kita kata dia hadis yang daif, masuk kategori yang daif. Jadi apabila hadis itu adalah hadis yang daif, maka dengan itu mereka tak akan sampai kepada mengharamkannya. Dan mereka ada sebagian melihat bahawa dibolehkan kerana hadis daif, maka tak bolehlah diamalkan. Manakala yang melihat bahawa hadis itu sahih, tapi mereka melihat bahawa yang dimaksudkan larangan ini adalah yang larangan makruh litanzih, maka melihat bahawa hanyalah makruh bukan haram. Tidak banyak pendapat kita pergi pada berkaitan dengan dalil ini. Ala kulli hal, kita katakan masalah yang perlu kita ambil perhatian adalah kita katakan bahawa hadis yang di dalam bab ini, saya lebih cenderung, kalau kecenderungan saya lebih cenderung dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, melihat apa jenis puasa sebenarnya, jauhkan daripada dalam khilaf. Dan kalau kita masuk dalam puasa pada hari Sabtu, masuk khilaf. Keluar daripada tak puasa pada hari Sabtu, tak puasa khilaf. Tak ajaran itu jalan selamat. Dan daripada hasil sudut, jalan ini adalah jalan yang dinamakan, kita lihat kita menilai daripada sudut kalaulah hadis itu hadis sahih. Tapi memang saya yakin bahawa hadis itu hadis sahih. Cuma masalahnya istinbat ulama, adakah sahih itu tidak mengecualikan sunat-sunat yang digandingkan atau dia bersendirian sahaja. Ini kita katakan masalah yang disilahkan ulama. Tetapi dalam masalah ini, mereka yang berpendapat bahawa boleh yang digandingkan tidak termasuk, kita kata ada kekuatan. Ada kekuatan. Tapi Syekh Al-Albani rahmatullah melihat, kalau kita tinggalkan ini, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintah, Allah Subhanahu Wa Taala yang apa? Yang mensyariatkan ini, melarang, melainkan yang wajib. Maka dengan itu perlulah kita melaksanakan seberapa daya kita untuk melaksanakan yang hanya yang wajib sahaja pada hari Sabtu. Dan kita ada dasar. Dasarnya barang siapa tinggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada ini. Itu yang kita lihat Syekh Al-Albani rahimahullah selalu berhujah berkaitan dengan apa? Dengan kalaulah kita tinggalkan sesuatu kerana Allah, kerana Allah telah melarangnya. Walaupun kita lihat baik untuk kita lakukan, tapi apabila Allah larangkan ya, dan itu jelas menerangkan bahawa puasa-puasa sunat tidak dibenarkan, maka dengan itu lebih utamalah kita tinggalkan kerana Allah, walaupun kita bersemangat untuk melakukan puasa pada hari tersebut. Nah, ada pilihan masalah khilaf berkaitan dengan apa yang tadi. Dan berkenaan dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ada kedaifan, kita katakan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari sebelum hari Sabtu dan hari Ahad. Dan hari Sabtu dan hari Ahad ini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa menunjukkan kepada kita bahawa kita diminta untuk jauhkan daripada musyabahatu musyrikin. Musyabahah mana mencontohi. Kerana kalau hari Sabtu orang-orang Yahudi, hari Isnin, hari Sabtu, hari Ahad adalah orang-orang Nasrani. Maka hari-hari ini adalah merupakan hari-hari Id mereka. Dan hari-hari Id sebenarnya tidaklah kita di mana kita berpuasa, tapi kerana kita lihat bahawa kita berpuasa kenapa? Kerana kita bermukhalafah dengan ahli kitab. Begitu juga dengan golongan musyrikin. Boleh tak ahli kitab masuk dalam musyrikin? Boleh daripada sudut bahasa, tapi daripada sudut lain tak boleh kita katakan mereka sebagai musyrikun. Mereka tetap ahli kitab. Tetapi memang ada kesyirikan dalam ahli kitab. Kita tahu bahawa memang ada kesyirikan dengan yang berlaku pada ahli kitab. Anak kuliah Abu Nabi sering mengatakan bahawa hadis tersebut tadi, uridu an innahuma yawman idin lil musyrikin, dua hari id bagi orang musyrikin. Fa ana uridu an khalifahum, maka aku ingin untuk berbeza, bercanggah, berkhilaf dengan mereka. Jadi dengan ini kita katakan bahawa apabila kita memahami dalil tersebut atau hikmah daripada larangan, bagi mereka yang melihat bahawa dia perlu puasanya, boleh berpuasa pada hari tersebut, pastikanlah dia tidak masuk dalam kategori menyendirikan puasa hari Sabtu atau menyendirikannya. Kenapa? Kalau kita katakan ini kan, jangan, kerana dia akan masuk daripada sudut larangan pertama yang jelas. Kedua, dia akan masuk dalam kategori kita katakan bagi mereka yang melakukannya tidak dapat mengikuti juga bagaimana Nabi SAW menyuruh kita untuk bermukhalafah daripada orang-orang musyrikin, iaitu teruskan satu hari pada hari Sabtu atau pada hari Ahad untuk kita beribadah, sedangkan kita lihat bahawa hari-hari tersebut adalah merupakan hari kegemilangan, hari-hari yang kita lihat diagungkan oleh orang-orang yang berbeza daripada kita, iaitu daripada kaum musyrikin. Ada pun hari kita katakan bahawa masalah ini perlu kita ambil perhatian. Jadi kalaulah seorang itu menjamakkan puasa Sabtu dan bersama Ahad, maka dengan ini pendapat yang mengatakan boleh digandingkan, perlu digandingkan, maka kita katakan hilang makruhnya. Jadi kalau dilakukan juga sebelumnya, juga hilang makruhnya, mana hari Jumaat dengan Sabtu. Syekh Islam Ibn Taymiyyah mengatakan telah ditunjukkan dalil-dalil berkitab dan sunnah dan ijma' dengan iktibar bahawa sesungguhnya kita dilarang untuk bertasyabuh dengan mencontohi, mengikuti, meniru golongan kufar, kerana dia adalah dilarang. Maka tidak halallah bagi seorang Muslim untuk bertasyabuh kepada mereka dalam setiap sesuatu yang khusus bagi peribadatan-peribadatan mereka, yang khusus bagi perayaan-perayaan mereka, yang khusus bagi makan, minum, begitu juga pakaian, cara mereka mandi, cara mereka lakukan sesuatu, cara mereka memasang api, cara, jadi semua segi perkara kita lihat, kita dilarang untuk mencontohi mereka. Dari sudut pekan, daripada sudut kehidupan, daripada sudut kita berakhlak, berbudi pekerti dan sebagainya, kita dilarang. Kerana kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala cara yang telah ditentukan. Maka dengan itu perlulah kita memahami bahawa apabila kita nak mengambil kerehatan, nak mengambil kesenangan daripada waktu-waktu yang Allah benarkan, kita tidaklah mengambil seperti mana mereka mengambil. Begitu juga hari-hari yang kita raikan, tidaklah seperti mana yang mereka raikan. Jadi dengan itu kita katakan tak bolehlah kita khususkan bagi hari Sabtu atau hari Ahad misalnya sebagai hari yang khusus, di mana hari tersebut kita apa, kita melahirkan hiasan-hiasan, mencantikkan rumah-rumah atau sebagainya, kerana kita katakan hari itu bukan harilah, bukanlah hari kegemilangan yang bagi orang-orang Islam. Hari ini adalah hari Jumaat sahaja. Ibnu Qayyimah telah mengatakan, ulama telah beriktifak, telah sepakat bahawa sesungguhnya diharamkan daripada kita untuk hadiah menghadiahkan kepada orang-orang yang tidak tidak beriman pada hari-hari perayaan mereka, kerana ianya akan menjadikan kita meraihkan juga perayaan-perayaan seperti itu. Itu kita katakan sebenarnya. Tapi kalau kita kita melakukan urusan akhir, tak ada larangan, bahkan tidak ada disuruh kita untuk melakukan muamalah, kita muamalah seperti biasa. Cuma apabila kita khususkan hari tersebut pun, kita hendak merayakan. Dan ini kita kata tidak. Kenapa? Kerana kita dilarang untuk bertasyabuh, untuk meniru-niru orang yang tidak beriman. Maksudnya dengan itu kita katakan kita merasa mulia terhadap syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Dan itu tidak ada satu syariat yang kita redha melainkan syariat Islam. Inna dinna 'indallahi Islam. Begitu juga kita raditu bil, kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasulah. Aku redha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad ini sebagai rasul, nabi dan rasul. Jadi itu kita katakan, ini perlu kita letakkan dalam jiwa kita, hati kita. Dengan itu kita tidaklah merasakan bahawa kita akan merasakan kita perlulah mencontohi orang-orang lain dalam kita nak berdakwah misalnya. Kita perlulah mencontohi orang lain dalam kita nak berzikir misalnya. Kita perlulah mencontohi orang lain dalam kita nak mengajak orang dan sebagainya. Kita kata ini bukanlah dasar kita. Satu dasar ini kita harus mengambil sikap bahawa kita cukuplah syariat Islam sebagai syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita. Jadi dengan ini kita kata, memang pada tahap pertama dalam mensyariatkan Islam, orang-orang yang mereka-mereka yang kita ni tak bersatu dengan ahlul kitab dalam kitab samawiyah yang Allah turunkan kepada kita. Kesemua kitab-kitab yang mereka anuti adalah kitab yang mana Allah telah turun, yang kita diwajibkan kepada kita mempercayainya. Meyakini bahawa kitab-kitab ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita meyakininya, bukanlah bermakna kita ikutinya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah tidak memberikan jaminan kepada kitab-kitab sebelumnya ini pemeliharaan. Faham kan? Pemeliharaan hanya diletakkan dalam Al-Quranul Karim. Sebab syariat yang Allah, syariat Islam ini syariat yang telah disempurnakan. Telah dicukupkan, maka dengan itu kita katakan itulah sebabnya kita tidak mengambil syariat yang lain. Dan syariat Islam ini muhaiminan Al-Quran juga muhaiminan adalah kitab-kitab yang lain. Maksudnya dia telah mengatasi dan dia telah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang lain, kitab-kitab penggunaan kitab yang lain. Dengan itu kita katakan perlulah kita memahami dasar ini. Baik, kita pergi kepada hadis yang selepasnya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره لقيلي. حديث ني telah diriwayatkan daripada خمسة يعني جلاد بعد أبو هريرة رضي الله عنه رسول النبي صلى الله عليه وسلم larang berpuasa pada hari عرفة di عرفة. Hadis sebab khamsah, selain Tirmizi Ibn Uqayli selain Tirmizi Ibn Khuzaimah Al-Hakim mensahihkan, sedang Al-Uqayli menganggapnya hadis mungkar. Hadis ini sebenarnya da'if diriwayatkan oleh da'if Abi Daud. Dan sebenarnya hadis ini kita katakan da'if kerana tidak sah larangan daripada Nabi SAW pada berpuasa pada hari Arafah. Walaupun kita kata ada kebenaran ataupun maknanya di situ, kita kata ada maknanya. Maknanya ada, maksudnya apa? Apabila Nabi SAW diantarkan oleh isterinya apa air. Apa jawapan kita kata air, air susu eh? Susu eh? Ya. Susu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu terus minum. Dan lepas orang ramai melihat Nabi minum, semua pun minum. Menunjukkan bahawa kita tahu bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, sahabat pun berbuka. Lalu apabila yang tak berbuka, Nabi kata apa? Ulaika usa. Maka dari itu juga boleh diambil faedah bahawa seolah-olah mereka yang tidak mengikut pada hari tersebut untuk berbuka pada hari Arafah termasuk dalam usah juga melanggar. Tapi kita katakan lafaz larangan tidak sabit. Kalau kita ikut daripada dalil daripada hadis yang tadi terangkan ini, lafaz larangan tidaklah sabit. Kita pergi pada hadis tersebut. Penjelasan kalimat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Riwayat khamsa selain Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mensahihkannya, sedangkan Al-Uqaili menganggapnya hadis munkar kerana dalam salatnya terdapat Mahdi Al-Hajri yang diriwayatkan oleh Al-Uqaili. Ia berkata riwayat yang berasal daripada dia tidak perlu diperhatikan dan perawi yang meriwayatkan darinya diperselisihkan. Ini mendapat catatan khusus. Menurut catatan saya, As-San'ani dalam Khulasa Ibnu Ma'in berkata aku tidak mengenalnya. Sedangkan Al-Hakim mensahihkan hadisnya. Kemudian hal ini didukung oleh Az-Zahabi dalam Mukhtasar Mustadrak dan dalam Al-Mughni ia tidak dimasukkan dalam golongan perawi-perawi dhaif. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya ialah Husab bin Abdal bin, dan di dalam At-Taqrib Ibn Hajar berkata ia adalah perawi yang thiqah. Jadi masalah ini kita katakan hadis yang ini didatangkan ini hadisnya berputar kepada hadis Mahdi Al-Hajri. Kenapakah dia dhaif oleh Uqaili? Kerana dia majhul. Masalahnya dia majhul. Jadi apabila dia majhul, di situlah kita kata dia dhaif. Syaukani mengatakan telah diriwayatkan daripada Nabi dengan sanad yang yang baik, tapi bahawa sesungguhnya dia tidak puasa pada hari Arafah dengannya, dan tapi tidak sah larangan daripada berpuasa. Maksudnya sebab itu kita katakan bahawa sahih bahawa hadis sunnahnya Nabi tak berpuasa. Kalau nak kata sunnahnya apa pada orang yang berada di Arafah, sunnahnya berbuka. Kerana Nabi berbuka. Tapi boleh tak kita katakan sampai kepada larangan? Di sini pasti akan datang silahnya. Kerana adakah tidak melakukan perkara tersebut adalah dianggap sebagai kemungkaran yang boleh dinamakan sebagai haram atau dinamakan sebagai makruh? Di sini kita katakan mahal yang boleh masuk silahnya. Tetapi kalau kita katakan adakah sunnahnya untuk kita berbada apabila orang yang berada di Arafah untuk berbuka, kita ada sunnah. Memang kita kata ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada hikmah di sebalik daripada minum apa makan atau minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam susu pada waktu hari tersebut, kerana supaya orang ramai mengetahui bahawa hari itu bukanlah untuk hari berpuasa, hari itu hari kita gigih bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hari itu adalah hari yang mustajab doa, hari itulah hari yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala berbangga kepada malaikat-malaikatnya. Dia apabila Allah bertanya bahawa hamba ku datang dalam keadaan nak kusut masai, dalam keadaan berhabuk, apakah yang mereka inginkan? Allah tak bertanya kepada malaikat, mereka inginkan keampunanmu. Maka maklumkan kepada mereka sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka. Jadi kita kata waktu kita kata hari Arafah ni adalah hari kita Allah bebaskan ramai manusia daripada api neraka. Jadi hari tersebut bersungguh-sungguhlah kita untuk lakukan ketaatan. Kerana kalau kita tak lakukan ketaatan pada hari tersebut, dengan kepenatan berpuasa, dengan sebab kita lemah kerana berpuasa, maka balik kesalahannya pada diri kita sendiri. Bukan kerana puasa tu. Kerana kita tidak meletakkan apa keutamaan dalam kita beribadah. Sebab tu puasa sebenarnya ulama katakan, tak bolehlah menyebabkan kita meninggalkan kewajipan yang sunat, yang wajib maupun yang sunat. Jadi dengan kita nak lakukan satu kewajipan kita misalnya bekerja hari tersebut. Jadi kita nak puasa sunat. Kalau kita puasa sunat, kerja kita dengan baik. Maka kita katakan jangan biarkan. Puasa sunat itu menyebabkan kita kehilangan, kita tidak dapat lakukan kewajipan kita ini. Tapi bukan bermakna kita tak cuba untuk meningkatkan kemampuan kita berpuasa, tidak. Tapi kita katakan kalaulah ada ketika kita lihat ada orang yang kerja yang payah sangat untuk berpuasa. Seperti dia tukang buat roti misalnya. Jadilah orang yang orang kembali pada untuk buat roti. Kalau dia tak buat roti, hari tu orang tak makan. Misalnya. Kerana kita cakap tentang orang yang makan roti, negeri kaum yang makan roti. Nak makan roti, nak buat kerja kat roti ni, kedai roti ni, penat, panas dan sebagainya. Maka kalau dia berpuasa, puasa sunat misalnya, kalau kita susah sunat. Tapi kalau dia puasa wajib, kita kata tak ada peluang untuk dia meninggalkan ni. Tapi dalam masalah ini kita katakan perlu kita ambil perhatian tentang kewajipan. Jangan disebabkan kita nak lakukan, dapatkan satu kelebihan puasa, kita kehilangan atau kita mengabaikan kewajipan-kewajipan kita yang wajib. Pun yang sunat. Kemudian kita lihat hadis ini yang jelas dengan jelas menerangkan haramnya berpuasa Arafah di Arafah. Ini pendapat Yahya bin Zaid Al-Ansari berkata, seseorang yang sedang menunaikan haji harus berbuka tidak berpuasa pada hari itu, dan ada mengatakan berpuasa Arafah di Arafah tidak apa-apa bagi orang yang mampu, dan puasa tersebut tidak melemahkannya dari badan berdoa. Pendapat ini diriwayatkan daripada Asy-Syafi'i, didukung oleh Khattabi dan jumhur. Hanya saja berbuka pada hari itu lebih baik. Sedangkan Rasulullah SAW ketika sedang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berpuasa pada hari Arafah saat berada di Arafah. Hanya sahaja hal ini tidak menunjukkan keharaman berpuasa pada hari tersebut. Memang benar bahawa berbuka pada saat itu lebih baik, kerana Rasulullah tidak melakukan amalan kecuali yang paling utama. Hanya sahaja terkadang beliau melakukan sesuatu yang kurang utama untuk menjelaskan bolehnya sesuatu. Sehingga hal tersebut tetap ada sahaja paling utama bagi beliau, kerana posisi beliau sebagai penjelas dan penyampai syariat dalam dengan perbuatan. Hanya saja yang nampak lebih kuat hukumnya adalah haram, kerana hukum asal serta larangan adalah pengharaman. Jadi mereka berhujah tentang apabila Nabi SAW berbuka. Adakah bermakna Nabi berbuka itu, maknanya apa? Ianya adalah menunjukkan pengharaman? Tidak, ada, tidak. Adakah Nabi lakukan itu menunjukkan setiap kali Nabi, kalau Nabi lakukan adalah menunjukkan yang terbaik? Kita kata tidak semestinya juga, sebagaimana yang beliau katakan. Kenapa? Sekadangkala Nabi tunjukkan yang boleh, maknanya ada kelonggaran. Sedangkan pada asalnya Nabi utama buatkan ini terus. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah ini ada kemungkinan juga. Sebab itu dalam masalah untuk berpuasa atau apa berpuasa pada hari Arafah, adakah dianggap ianya sebagai satu pengharaman atau dia sebagai satu perkara yang makruh? Di sini dikhilafkan ulama. Kerana mereka melihat bahawa tidak semestinya bahawa Nabi berpuasa, maka orang yang tak berpuasa, yang berpuasa pada yang Nabi boleh Nabi tidak berpuasa pada hari Arafah, bermakna orang yang berpuasa hari Arafah itu tidak melakukan perkara yang dituntut. Maka dengan kita kata tidak sedemikian rupa dalam pendapat sebagai ulama. Kenapa? Kerana apabila ada kemungkinan kita lihat Nabi lakukan ini kerana untuk menunjukkan yang boleh, yang kelonggaran, maka itu tidak menunjukkan yang terbaik. Ada kuliah masalah-masalah khilaf. Tadi kita katakan sebaiknya kita ambillah dasar yang melihat, yang kita menilai bahawa apa yang Nabi tunjukkan adalah yang terbaik. Kenapa kena demikian? Kerana apabila Nabi SAW didatangkan air, susu itu, maka apabila Nabi datangkan susu itu, Nabi terus ambil minum dan minum dengan keadaan menunjukkan untuk diambil contoh daripada beliau, bahawa beliau minum pada hari Arafah. Dan itu boleh menunjukkan demikian, kita dapati bahawa apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu adalah anjuran daripada Nabi SAW. Maka lebih utamalah dilakukan, bukan lebih utama ditinggalkan. Kalau kita lihat pada dasar yang lain pula, yang mengatakan lebih utama ditinggalkan, kenapa? Kerana mereka lihat pada dasar Arafah akan menghapuskan dosa yang lepas dan dosa akan datang. Setahun akan datang. Tahun yang lepas, tahun yang akan datang. Kadang-kadang dengan melihat ini besar, ini balik pada dasar. Jadi ini jadi dasar. Apabila Nabi lakukan, maka ini menunjukkan bolehnya. Jadi yang demikian. Tapi kita kata tidak demikian. Kerana apabila kita kata Nabi mengatakan bahawa itu sebagai dasar bagi orang-orang yang tidak mengerjakan haji dan haji tersebut, maka orang yang mengerjakan haji, Nabi telah tunjukkan jalan ataupun cara pelaksanaan dia, adakah dia berpuasa atau tidak. Dengan itu menunjukkan bahawa kita tak berpuasa pada itu. Jadi apabila kita lihat daripada sudut ini, kita dapati bahawa meninggalkan puasa pada hari Arafah adalah utama. Walaupun kita tak katakan bahawa orang yang berpuasa pada hari Arafah melakukan perkara yang diharamkan. Ala kulli hal, dia kata ada yang lebih utama ditinggalkan, berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Daripada kita lihat Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka melihat bahawa afdalnya adalah tak berpuasa pada hari Arafah bagi orang yang berada di Arafah. Memang dikaji. Jadi dengan itu kita katakan ini dasar ni. Kenapa dasar kita kata? Kerana apabila datang dalil yang khusus pada waktu yang khusus, maka kita kata waktu itu, dalil itu haruslah dipegang kukuh dengan ini. Kalau dalil menunjukkan pada hari Arafah, bagi orang yang berada di Arafah, ialah Nabi telah menunjukkan caranya adalah berbuka, maka kita berbukalah dengan ini. Jadi kita dasar. Jadi dengan itu tadi larangan, adakah kita kata ada larangan, kita kata larangannya tak kuat. Larangannya tidak kuat. Tapi oleh kerana bercanggah dengan Nabi, boleh datang juga pada larangan. Sebab itu sebagian ulama tetap mengatakan dilarang. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد متفق عليه. Jadi sambung pada hadis yang sebawahnya. Wali Muslimin hadis Abi Qatadah لا صام ولا أفطر. Dalam hadis ini daripada Abdullah bin Umar berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda tiada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. لا صام من صام الأبد muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain kita lihat daripada Abu Qatadah, orang tersebut tidak berpuasa dan tidak berbuka. Jadi kita katakan di sini hadis ini sebenarnya ada iskal daripada sudut maknanya. Bukan iskal susah, tapi lebih kepada dasar lafaz itu. Lafaz ini datang sama ada lafaz itu lafaz khabar, insya'iyah khabariyah, atau kita katakan bahawa lafaz itu membawa makna wa'id, zajar, doa. Apa makna doa? Di sini kalau kita katakan, kalau kita katakan la sama man sama abad, maksudnya doa ke atas orang yang berpuasa abad, maksudnya terus berpuasa, tiap-tiap hari berpuasa. Begitu juga hadis yang sebab bawah ni, la sama wa la aftar. Jadi lafaz ni sama ada lafaznya lafaz doa ke atas, begitu juga lafaz ni lafaz pengkhabaran. Lagi kita akan pergi pada perinciannya. Tafsir hadis, para ulama berbeza pendapat dalam memahami maksudnya. Pensyarah kita Al-Masabi berkata hal ini ditafsir berdua sisi. Yang pertama, yakni ungkapan di atas bermakna doa buruk atas orang. Jadi kadang-kadang doa ke atas, doa buruk maknanya doa ke atas. Misalnya kita kata kalau kalimah seperti doa buruk ni, dia ni lafaz madi. Lafaz ni lafaz madi. Doa buruk, doa baik, lafaz ni lafaz madi. Kita ada lafaz bahasa Arab ni. Misalnya sebagai contoh, jazakallahu khairan. Betul? Tapi kalau letakkan la jazakallahu khairan, itu doa kesalahan. Doa yang kita berdoa untuk orang, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan balasan baik kepada awak. Tapi kita kata la jazakallahu khairan, kita katakan ini doa ke atas. Jadi lafaz ini sebagai melihat ini lafaz doa. La sama man sama al-abada. Ada pula melihat dia adalah lafaz pengkhabaran. Apabila kita kata lafaz pengkhabaran, dia mengkhabarkan keadaan orang yang berpuasa yang tidak, yang sebenarnya pada hakikatnya dia tak berpuasa. Dan nah, Kenapakah demikian? Kita ada, kita akan pergi pada hadis yang selepasnya, tafsirnya. Lepas kita akan pergi pada faedah kita boleh dapat. Dan yang kedua bermaksud sebagai pemberitahuan, pengkhabaran. Maknanya bahawasanya orang tersebut telah melawan lilitan, rasa lapar dan cekikan rasa haus kerana ia sering berpuasa sehingga kedua hal tersebut serasa ringan baginya. Sehingga tidak memerlukan kesabaran untuk berpuasa, padahal di situlah sebenarnya tergantung pahala puasa. Sehingga walaupun orang tersebut berpuasa, mengatakan ia tidak berpuasa kerana ia tidak mendapatkan keutamaan puasa. Penjelasan hadis di atas bermakna pemberitahuan didukung hadis berikut ini. Jadi kita katakan orang yang dah berpuasa berterusan sampai apa? Sampai berterusan. Dia tidak ada la sama wala aftar. Jadi macamlah orang yang tak berpuasa dan tak berbuka. Maksudnya apa? Sama begini. Dah lali dah kita kata. Orang kalau puasa terus menerus setiap hari puasa, kita akan rasa orang ini tahan apa ke tak? Tahan apa? Jadi dengan ini kita katakan faedah daripada suruh berpuasa. Puasa ni sebenarnya mujahadah. Puasa ni kita lihat, kita memastikan bahawa kita merasa lapar dan sebagainya. Jadi tidak berlaku pada ini. Dengan dalil yang kita akan datang nanti selepas tu, bahawa Nabi sudah mengatakan bahawa puasa yang terbaiklah puasa Nabi Daud. Dan tidak ada yang lebih baik daripadanya lepas Nabi Isa dia. Mana kalau tak ada lebih baik daripadanya, kalau orang puasa setiap hari, tak ada lah. Kemudian kita balik pada yang selepas ni. Hari kita akan datang lebih kerinci dia punya faedah. Hadis ini didukung oleh hadis Tirmizi dengan lafaz orang tersebut belum berpuasa dan belum berbuka. Ibnu Arabi berkata jika hadis tersebut adalah sebuah doa, maka alangkah celakanya orang yang didoakan buruk oleh Nabi SAW. Jadi kita harus jangan masuk dan kita kiri orang yang didoakan keburukan. Dan jika maknanya adalah pemberitahuan, maka alangkah celakanya orang diberitahu oleh Nabi SAW bahawa ini bahawasanya ia belum berpuasa. Nampak macam puasa tapi tak berpuasa seolah-olah. Ini masalah ni. Sebab tu kita katakan ada orang berpuasa dia tidak dapat melainkan dahaga dan haus. Dan tapi kita katakan itu pasal apa? Dia lakukan perkara-perkara yang berkati syahwat dan sebagainya. Tapi kalau orang terus berpuasa saja, dimasukkan kategori ini juga sebab dari satu sudut. Kerana seolah-olah puasa ni itu dia tak ada lagi kesan kepada apa, kepada pembaikan mujahadah dan pengorbanan yang dilakukan. Pasal dah jadi macam satu lumrah, satu perkara biasa, sehingga dia tidak lagi merasakan bahawa dia adalah puasa yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Dah jadi rutin lah. Macam memang makan ni lah pada dia tukar tu makan ni misalnya. Adatnya tukar. Jadi kita tak mau jadikan sebagai adat puasa yang berterusan gitu sebagai adat. Jadi bagi kita puasalah dengan keadaan kita benar-benar berihtisab. Sebab tu bezanya Nabi SAW katakan man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan tentang kewajipannya, ihtisaban dan mengharapkan ganjarannya, diampunkan dosa yang lepas. Jadi apabila orang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan pahala, beza dengan orang berpuasa dah lumrah. Tak ada benda lah puasa ni. Beza kan? Para ulama berbeza pendapat dalam menjelaskan hukum puasa setahun. Ada berpendapat berhukumnya haram. Inilah pendapat beberapa golongan termasuk Ibn Khuzaimah berdasarkan hadisnya. Dan inilah pendapat Ibn Munzir. Mereka mentakwilkan hadis yang melarangnya bahawa maksud yang dilarang ialah jika orang tersebut berpuasa pada juga pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya dan hari tasyrik. Hanya saja takwil ini takwil yang tertolak kerana adanya larangan Rasulullah kepada Ibn Umar melakukan puasa setahun, yang mana beliau menjelaskan alasannya bahawa tubuhnya memiliki hak, keluarganya memiliki hak, dan tamunya memiliki hak atas dirinya. Dan juga berdasarkan sabda beliau, sedangkan aku maksa aku berpuasa dan berbuka, maka barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan sebahagian daripada aku. Jadi kita lihat dalil ini menunjukkan ada sahabat yang datang kepada Nabi, kepada isteri Nabi SAW mengatakan, tiga orang sahabat bertanya, keadaan Nabi sesama macam mana dia Nabi SAW salat malam sah malam, bagaimana Nabi dengan isterinya, muamalah dengan isterinya, bagaimana dia berpuasa. Nabi diterangkan, Nabi lakukan sedemikian. Lalu mereka mengatakan bagaimana kami nak bezakan dibandingkan dengan Nabi. Lalu dia kata, aku satu bangun kata aku akan berjaga malam tak mau tidur. Dia kata aku tak menikahi wanita. Dia kata aku nak berpuasa tak berbuka. Dan ini lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita nak beli khabar kepada Nabi Nabi mengingkari ini. Mabalul aqwam Nabi hadis kenapa ada sebagian golongan orang mengatakan demikian? Lalu Nabi katakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang berpaling daripada sunnahku maka bukan di perkaraan itu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita hendak mendapatkan kebaikan, pastikan kebaikan itu bertepatan dengan apa yang Nabi bawa. Walaupun pada dasar kita nampak macam rasional, macam logiknya baik lebih baik. Yalah puasa setahun dengan puasa setengah tahun, mana lebih banyak korban? Setahun. Puasa setahun dengan setengah tahun, mana yang kita lihat banyak lagi apa masa dia pahala yang dia dapat dan juga masa yang dia lakukan ketaatan? Satu tahun. Jadi kita katakan ini bukan satu sebagai satu garis pandu, satu apa timbangan. Timbangan kita tetap adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Yang tidak dianjurkan ditolak. Di antara dalil mengharamkan ialah hadis Ahmad, An-Nasai, Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban daripada Abu Musa secara nas marfu'. Sedangkan barang siapa berpuasa setahun maka neraka jahanam akan disempitkan atasnya dan ia menangkup kedua tangannya. Jumhur ulama berpendapat bahawa puasa setahun hukumnya mustahab bagi mereka mana puasa tersebut tidak membuatnya lemah untuk melakukan kewajipan yang lain. Mereka mentakwilkan hadis yang mengharamkan dengan takwil yang tidak kuat. Mereka juga berargumen bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerupakan puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah berpuasa Ramadan dan juga puasa 3 hari tiap bulan sebagai seperti puasa setahun. Seandainya seorang yang melakukan puasa setahun tidak berhak untuk mendapatkan pahala ini. Tentunya Rasulullah tidak akan menyerupakan puasa-puasa di atas dengan ini. Bantahan atas pendapat ini bahawa hal tersebut hanya sebuah pengandaian jika seandainya puasa dahar, puasa setahun itu disyariatkan sebagaimana solat 50 kali setiap hari setiap kali boleh mewakili solat 50 kali setiap hari yang ada yang pada mulanya diperintahkan. Hanya saja sekarang jika ada seorang yang melakukannya dengan anggapan sebagai kewajipan, maka orang tersebut tidak berhak untuk mendapatkan pahala namun ia berhak untuk mendapatkan siksa. Melakukan 50 waktu solat. Boleh tak sekarang? Tak boleh. Walaupun dia kata aku nak sekolah 50 waktu solat, sebagaimana yang diwajibkan atas baca ayat kita. Jadi kita katakan inilah masalahnya. Jadi begitu kita katakan, tak boleh berhujah dengan cara demikian. Abu Nabi mengatakan tiga hari berpuasa setiap bulan. Seumpama setiap bulan kita buat 3 hari, seumpama puasa setahun, itu bukanlah bermakna kita disudik, maknanya puasa setahun ini memang ditutup. Tidak. Kelebihannya banyak seperti kita lihat. Kerana setiap daripada amalan anak Adam itu digandakan 10 kali ganda. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau puasa sehari sama seperti 10 hari. Kalau 36 hari taklah bermakna kalau puasa 360 hari dibenarkan oleh Islam. Benar. Puasa tasyrik, puasa raya 2 hari, puasa tasyrik tak boleh. Jadi kita tu dengan ini menunjukkan bahawa bukanlah dimaksudkan ialah puasa terus sepanjang setahun yang dituntut, bukan. Jadi dengan itu kita katakan perlu kita memahami ini. Kalau tidak, kita akan menggunakan akal kita untuk tutup. Memang betul Ibn Sunni meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa orang sebab puasa setahun maka sesungguhnya telah menghibah dirinya Allah SWT. Hadis ini hadis 259 menyebut dalam Al-Mizan hadis Ibn Umar bin Khattab secara marfu. Jadi hadis ini walau kita katakan orang sebab puasa setahun maka sesungguhnya telah menghibahkan dirinya Allah SWT. Adakah yang dimaksudkan ini puasa setahun ini maksudnya ialah puasa yang dapat pahala seperti setahun atau benar-benar puasa setahun? Kita kata yang lebih tepat wallahu ta'ala alam adalah puasa setahun yang bersuluk pahala ini. Kenapa demikian? Kerana dalam hadis yang apabila Allah telah berfirman innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, lepas Allah terangkan wassa'imina wassa'imati, ayat tersebut Allah telah menerangkan kepada kita a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan baginya keampunan dan ganjaran yang sangat agung. Jadi ulama tafsir mengatakan apabila Allah terangkan wasaimin wasaimat, dia datangkan Ibnu Katsir menerangkan bahawa siapa yang berpuasa 3 hari sebulan. dikategorikan dalam golongan yang sentiasa berpuasa daripada kalangan lelaki dan wanita. Jadi ini maksudkan adalah 3 hari yang kita kata maksudnya adalah pahala seperti pahalanya setahun. Itu yang utama. Bukan hakikatnya, kerana hakikatnya puasa tersebut terdapat larangan. Dan hakikat puasa tersebut tak akan mampu kita lakukan, kerana kita ada hari juga di antara hari ini yang kita larang untuk berpuasa. Jadi dengan itu kita kata yang lebih tepat adalah 3 hari. Secara ia maksudnya puasanya seperti diberi pengajaran setahun. Jadi paham-paham pun, tiga hari masuk dalam satu bulan, masuk dari kategori tersebut. Dia boleh masuk kepada hari-hari putih atau semua hari lain daripada ini. Senin, Khamis, dah lebih 3 hari. Atau juga awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Boleh buat macam 3 hari. Jadi dengan itu kita katakan apabila Allah SWT menerangkan kepada kita dasar-dasar tersebut, dapat kita memahami bahawa itu penting. Daripada maksud apabila kita katakan la sama wa man samal abad, kalau dia sebagai doa, maka doa supaya dia tak dapatlah pahala puasa. Maknanya itu. Kalau dia sebagai penghabaran, maknanya sisir perbuatannya. Tapi ala kuliah kita kata penting kami perhatian. Dengan ini kita katakan kedua-dua nafas makna tersebut mazmum, makna mazmum dicela, makna celaan lah. Kerana dia adalah bercanggahan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kita katakan juga bahawa kenapakah kita kata dia bercanggah perintah Rasul? Kerana orang ini telah memilih satu perbuatan ibadah yang mana dia rasa dia mampu untuk lakukannya, sedangkan sepatut sebenarnya dia tak mampu untuk lakukannya. Kenapa kita kata demikian? Kerana apabila kita katakan nak lakukan ketaatan kepada Allah SWT dalam kemampuan kita, maksudnya adalah kemampuan yang mana Nabi SAW anjurkan, bukan luar daripada apa yang Nabi tak anjurkan. Jadi dengan ini kita katakan kita jauhkan, elakkan daripada hulu dan jafa, atau kita namakan ifratin, ifratun atau tafrid, jauhkan daripada kedua ekstrim lah. Satu ekstrim tinggalkan perintah langsung, larangan kerjakan. Satu ekstrim larangan buat, perintah buat, tapi dia buat lagi lebih. Tak diperintahkan dia buat. Yang larang, yang larangan dia dia tinggalkan. Sampai benda yang tak dilarang pun dia nak buat, dia tinggalkan. Jadi kita ada ini masalah. Bagaimana ini tentang puasa, Ustaz? Adik ada ini satu umat saya tak tahu sama ada ni. Macam Rasulullah baru berkata tentang dia, dia minta kalau ada makanan tapi sepuluh tak tidak sepuluh tak mati kot puasa dan makanan itu puasa sunat. Nah, okey, dalam puasa sunat kita kata kita amir kepada diri kita. Nabi SAW alaihi wasallam sabda, al-mutatawwi amirun nafsi. Jika arada yutim masamu, jika arada yuftir. Kama kala Rasulullah SAW. Nabi SAW sabda bahawa orang yang mutatawwi, orang yang melakukan puasa sunat, mereka adalah amir kepada diri mereka sendiri. Kalau inginkan dia berpuasa, kalau ingin dibatalkan. Jadi bila Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW pernah datang kepada Aisyah RA istrinya dalam keadaan berpuasa, lalu didatangkan makanan, dia terus makan. Lalu apabila Nabi SAW pernah datang dalam keadaan dia berbuka, dia datang kepada Aisyah RA mengatakan bahawa tak ada makanan, maka dia, kalau begitu aku berpuasa. Dari situ ulama keluarkan faedah bahawa boleh kita niat, jatuhkan niat berpuasa bagi solat puasa sunat setelah fajar sebelum tergelincir matahari. Berbeza yang jelas itu man lam yubayyit siyam fala siyam lah. Barang siapa yang tak bermalamkan puasa, maka tak ada puasa baginya. Itu puasa, berbeza hukumnya. Sebab itu kita katakan puasa sunat ini kita amir pada diri kita. Walaupun kita dah puasa pun, di tengah-tengah hari ataupun lepas angkat asar dia nak buka, bukalah. Tak ada masalah. Tapi tentang makanan, tentang ada yang puasa ni, orang tu ada yang puasa ni ada terlepas dari macam baik untuk diri diri sekiranya dia berpuasa. Kalau baik untuk dia puasa, tapi dia berpuasa dengan niat itu lah. Bukan kerana kerana dia baik untuk diri dia. Okey, adakah seorang tu berpuasa untuk kesihatan? Kerana orang puasa untuk kesihatan, ada puasa untuk kuruskan badan, ada puasa bukan untuk macam-macam. Bukan itu, ada mungkin makan berlebihan tu tak baik untuk dia. Jadi balik-balik tadi lah, mana kesihatan juga lah. Kalau kita puasa kerana baiki niat kita dulu, bahawa kita puasa kerana Allah. Di samping itu kita kata dapat kebaikan dunia, tak ada masalah. Jangan kita utamakan niat itu dulu. Nanti tak, setelah kita balik pada dasar innamal a'malu binniyat, wa innamal likul imrin ma nawa. Jadi kita kata dasarnya perlu niatkan semasa-masa ketaatan kepada Allah. Kenapa ketaatan? Kerana orang yang tak lakukan kerana ketaatan, dia dapat apa dia, dia dapat? Dia nak apa? Kesihatan dia, insyaAllah, dan dia tak masa. Tapi kita kata, dia besok pahala, dia tak dapat. Jadi kita lepas tu kita kata, niatkan dahulu pahala. Dapat kedekatan diri pada Allah. Daripada hadis yang tadi kita datangkan, kita dapati bahawa puasa yang digalakkan, yang hampir kepada puasa setahun, adalah puasa Nabi Daud AS. Kenapa Nabi SAW berpuasa, Nabi Daud AS berpuasa sehari dan berbuka sehari. Jadi dengan itu Muslim yang muafak lah, dia kata, mendapat taufik ini, dia dapat meraihkan keadaan dia beribadah dan adat ini. Jangan beza, jangan tak bezakan langsung. Kalau semua ibadat, dan di hari ini semua ibadat, beza juga, masalah juga. Sebab itu disuruh kita ada adat, ada ibadat. Dan janganlah dia melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu secara seorang itu terlampau, kita kata terlampau apa, terlampau cenderung ke dalam sesuatu perkara itu sehingga dia lupa untuk kita kata tadi meninggalkan sesuatu yang lebih utama, kita kata dia kerugian. Sebab Nabi SAW melarang kita daripada melakukan demikian. Sebab dalam Islam sebenarnya kita lihat tidak ada rahbaniyah. Tak ada rahbaniyah masalah. Tidak ada kita lihat kerahiban. Nak dekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu lelaki, duduk gua ke, atau kita kata kalau dahulu, zaman dahulu, kembiri misalnya. Ini baru tak ada sensor. Zaman dulu ni ada, kita baru. Ada golongan-golongan kita lihat, nah ini ketaatan, ada ini maka dia buat ini. Ataupun jauhkan daripada kehidupan bersama masyarakat. Ya, sudah. Semakin orang yang bertakwa, semakin mulia di sisi Allah, semakin Allah cinta dan semakin Allah suka, ialah orang yang paling bergaul dengan orang ramai dapat bertahan dengan kesabaran. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairum min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang ramai dan bersabar di atas apa mereka dapat daripada mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan orang ramai dan tak bersabar di atas apa mereka hadapi dan mereka orang ramai. Begitulah kita katakan bahawa apabila kita kita berurusan dengan orang ramai, pastikan bahawa kita utamakan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita katakan orang-orang yang beriman ini dia bermuamalah dengan manusia sebenarnya bermula di bermuamalah dengan Allah. Sebelum dia ambil harta orang, dia tahu bahawa dia sedang apa, melanggar perintah Allah. Jadi ambil je lah. Tak dapat ambil. Jadi apa saja urusannya, kita lihat dia balik kepada muamalah dengan Allah dan muamalah dengan manusia. Dan Allah SWT melarang kita daripada kita melampau daripada ini. Sebab itu kita lihat Nabi SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Amr bin Aus. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, sum yauman wa aftir yauman fa innahu afdalu siyam wa la afdalu min dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda hadis yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Aus, hadis daripada Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasalah sehari, berbukalah sehari. maka sesungguhnya dia adalah puasa yang terbaik. Maka tidak ada puasa yang lebih baik daripada ini. Wala afdalu min dhalik. Tak ada yang lebih baik. Sampai-sampai satu berita, dia akan jatuh pada hari Sabtu. Okey, tak masalah. Kalau kita ikut kepada hari Sabtu tersebut, satu, kita katakan di situ balik kepada dasar khilaf tadi. Kalau dia yakin bahawa khilaf itu tak boleh, tak boleh. Tapi bukan kerana tak nak masuk hari tersebut. Kerana tinggalkan kerana Allah. Kelarangan. Jadi tak ada masalah sebenarnya orang yang berpuasa pada hari ke sehari itu. Kalau datang hari Sabtu dia tak puasa, kenapa? Kerana Allah larang. Bagi pendapat. Tapi kalau lihat boleh, kita kata lihat. Kalau tadi kita kata adakah kita puasa sehari kerana dasar itu, kita kata balik pada kalau yang mengatakan khilaf tu khilaf yang yang satu lagi yang hujung sikit kita katakan, yang mengatakan bahawa hatta sendiri pun boleh. Yakin kata boleh. Maksudnya dia. Tapi kita balik kepada tarjihat dia, bagaimana dia mentarjihkan hadis tersebut. Tak ada masalah daripada sudut dia nak mengamalkan dalil tersebut. Kalau dia berpendapat daripada mana berpendapat yang berkenaan dengan puasa Sabtu. Kerana apabila dia tinggalkan puasa hari Sabtu itu kerana Allah, kerana ada keuzuran yang Allah benarkan, bukan lagi makmur. Dia tak lakukan puasa tersebut pada hari tersebut. Begitu juga kita dilarang untuk kita terus masuk dalam apa, dalam memasuki sesuatu perkara dalam sehingga kita lupa keadaan sekeliling. Zikir dalam keadaan kita terus fana. Ini kita dah ni apa zikir nak kita belajar. Kan? Mana ada zikir nak lupa orang di sebelah kita, lupa apa kita harus laku, lupa bahawa kita harus harus tidak boleh melonjak-lonjak wala tamshi fil ardi, maka kata kita lari joget macam-macam kita katakan. Pekik-pekik lolong. Allah kata bahawa bahawa orang yang inna ankaral aswati la sawtul hamir, sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suara apa, suara hamir. Dia pekik terlolong-lolong gitu. Hilang apa? Dia hati macam mana? Jadi sebab itu kita katakan apabila dia lakukan satu ketaatan, bagi pendapatnya, pendapatnya adalah satu ketaatan. Tapi rupanya dia lakukan larangan-larangan Allah pada benda-benda yang lain. Maka di sinilah kita lihat. Ada perintah-perintah lain, kewajipan-kewajipan lain. Kewajipan dia adalah supaya dia menjaga maruahnya dicela dan sebagainya. Tapi tidak lebih teruk daripada kita penyanyi-penyanyi rock atau penyanyi-penyanyi rock. Yang kita harus katakan, harus diambil perhatian. Begitulah kita katakan, dalam Islam ini tidak ada rahbaniyah kerahiban. Allah SWT Rahmanur rahmaniyatan tad'uha ma katabnaha alaihim, dan kerahiban yang mereka melakukan yang baru tak pernah ada sebelumnya, maka tidaklah kami wajibkan ke atas mereka. Ini mana tak ada, Allah tak wajibkan, kenapa kamu lakukan? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada la rahbaniyatan fil Islam, tidak ada kerahiban dalam Islam. Jadi dengan ini kita katakan penting ibadah ini kita nak lakukan harus bijak. Kita nasihati ikhwan-ikhwan kita yang kita lihat terkesan dengan apa, dengan mungkin dakwaan-dakwaan bahawa zikir ni mesti fana. Khusyuk berbeza dengan jadi seolah zikir gila, dikatakan. Mana zikir gila, mana zikir, orang sampai gelas kita gila. Sekali yang mengatakan, yang menyuruh kita berzikir sampai orang kata kita gila, itu hadisnya ta'if. Zikir majnun. Jadi kita ada salah. Dengan itu kita katakan perlu bertakwa kepada Allah. Nak dekatkan diri kepada Allah bukan maknanya kekhusyukan, bukan makna kefanakan. Kerana sebab itu kita katakan Allah nak lihat kekhusyukan, fanaknya kita. Ada orang yang fanak dulu kita, ada benar mana ke mana? Tidak. Kita tengok orang boleh jalan atas bara api dengan kesungguhan, pokek-pokek dan sebagainya. Kita tu boleh, adakah ini khusyuk lebih, mana lebih tepat? Tidak menunjukkan demikian. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa bukanlah sesuatu yang khusyuk itu sebagai satu kita katakan penimbang bahawa dia betul. Tidak. Bukan satu penimbang sebagai ibadah itu ibadah yang diterima. Tidak juga. Di balik hatinya Masya Allah dah diterima amalan aku. Tidak boleh. Sepatutnya sebagai orang Islam kita tidak boleh merasakan aman. Harus merasakan takut, harap, takut, harap. bagaimana awak baru dah terlonjak-lonjak gitu, terus awak kata dah macam mana kita ada masalah. Jadi ala kulihal kita katakan perlu kita mengambil perhatian agar kita bertakwa kepada Allah. Kita masuk sedikit dalam bab qiyam, qiyam Ramadan, tapi kita tak masuk pada hadisnya. Jadi minggu depan kita mula-mula qiyam Ramadan. Apabila kita katakan qiyam, qiyam maknanya salat. Kerana qiyam itu adalah salah satu daripada amalan salat. Solat ini mempunyai nama banyak nama. Ada ketika dinamakan qiyam, ada nama ada ketika dinamakan rukuk, ada ketika dinamakan sujud. Maka kita ambil sebahagian daripada perbuatan salat sebagai salat. Jadi qiyam bulan Ramadan mana? Salat pada bulan Ramadan. Qiyam boleh mana? Salat pada waktu malam. Rukuk sama juga. Sujud sama juga. Sebagaimana Allah SWT berfirman, warka'u ma'arraki'in, maka berukuklah kamu kepada orang-orang yang berukuk. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa Allah perintahkan untuk solat bersama orang-orang yang bersolat. Di situ ulama mengatakan kewajipan untuk melakukan solat dengan berjemaah. Allah SWT. Begitu juga dinamakan sebagai sujud. Allah SWT berfirman, waqad kanu yudu'auna ila sujudi wahum kari wahum salimun, dan telah diperintahkan atau diajak kepada mereka ini untuk bersujud, tetapi mereka merasa mereka daripada kalangan orang-orang yang terselamat, mana tidak dekat kepada ini, sejahtera dari benda ini. Dan juga sahabat boleh mengatakan bahawa ya Rasulullah, sesungguhnya aku cintai benda. Dan Nabi ingin bahawa dia dikumpulkan atau bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Maka Nabi katakan kepadanya, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah aku ke atas diri kamu ini dengan memperbanyakkan sujud. Kerana apabila kita seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya salat, dekatlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu apabila kita masuk dalam bab pendidikan kita, qiyamul lail, qiyam Ramadan, kita maksudkan adalah solat pada bulan Ramadan yang bukan wajib, yang wajib tak payah cakaplah. Yang kita masukkan adalah waktu malam, solat pada waktu malam. Allah Subhanahu taala menamakan solat malam ini dengan pelbagai nama juga. Sebagai dinamakan sebagai tahajud. Begitu juga dinamakan sebagai nafilah. Nafilah juga dinamakan. Begitu juga kita lihat dinamakan juga sebagai apa? Sebagai tarawih yang dikhususkan pada bulan Ramadan. Allah SWT berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan mereka-mereka ini hanya sedikit sahaja pada waktu malam itu mereka tidur. Masya-Allah. Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Punggung-punggung mereka ini berjauhan dari tempat-tempat tidur, berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan harap, tamak, ini harap, dan mereka dan atas apa yang Allah berikan, kurniakan, rezekikan kepada mereka, mereka mengeluarkan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apakah yang tersembunyi bagi mereka daripada qurrati a'yun, mana apa pandangan yang apa yang menjadi apa yang menjadi menjadi pelega atau menjadi apa menjadi penyejuk mata mereka. Dimakan yang malum daripada apa yang mereka lakukan. Jadi sebab itu kita katakan bahawa kadang sebab kita katakan dalam pelajaran lepas, kita katakan bahawa saya rasa bahawa bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Pertama, bergembiranya apabila dia berbuka. Sekedua, dia bergembira kerana berjumpa kepada Rabbnya kerana puasanya. Jadi apabila orang-orang yang beriman yang berpuasa menemui Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dalam keadaan dia melimut Allah, dia gembira sangat. Kenapa? Kerana dia baru tahu betapa besarnya puasa yang Allah berikan ganjaran kepada dia. Dia gembira kerana puasanya. Subhanallah. Begitulah orang-orang yang telah berjaga malam, menjadi penyejuk matanya, walaupun dahulunya bersentang mata. Orang semua melenakan matanya, dia bersentang mata. Pada hari tersebut dia gembira, hatinya tenang, matanya sejuk. Kita kata lebih kurang dengan apa? Dengan amalan yang dilakukan di dunia ini. Ini yang kita katakan kadang-kadang orang-orang yang kurang keyakinannya tak dapat pula. Tahu pun, dia tahu dah belajar, tapi nak buat ni susah. Macam mana? Ha? Pasal kita tak buat. Nanti kita akan satu hadis yang kita lihat. Baik kalau kita mulakan ni, itu permulaan bagus. Nabi SAW telah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Aus. Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Dahulunya dia salat malam, maka kemudian dia tinggalkan salat malam. Allahu astaghfirullah. Dahulu kita salat malam pada bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan kita tinggalkan. Jadi yang dimaksudkan jangan jadi fulan, kita tahulah siapa kita, siapa yang masukkan. Allah musta'an, semoga Allah beri taufik kepada kita. Memang kita katakan tu faedah bagi kita, pada kita rangsangan bagi kita. Nabi SAW mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Kana yakumul lail fataraka, tinggalkan, dia telah tinggalkan qiyamal lail. Allah musta'an. Jadi ini adalah taubih sebenarnya. Taubih bagi mereka yang telah melakukan solat malam lalu dia tinggalkan. Betul. Sebelumnya dia tidak hasilkan, tidak konsisten, atau kerana ada setengah dia solat, ada hari yang dia beranak tidak itu. Maksudnya konsisten. Maksudnya dia tidak konsisten. Kalau dia tak buat kerana sebab-sebab keuzuran, kita kata seperti orang yang buatnya. Kenapa? Kita dah sakit, dia akan ditulis seperti orang yang melakukan keadaan dia mukim dan sihat. Amalan-amalan sunat yang dilakukan. Dulu rawatib dia jaga, tapi orang musafir tak lakukan. Dia akan dapat pahala musafir. Pahala orang yang melakukan rawatib dia. Dahulu dia misalnya dalam keadaan dia sihat, dia selalu lakukan solat sunat, puasa sunat. Tapi semasa dia sakit, dia tak dapat lakukan. Kita kata dia akan dapat pahala seperti itu. Itu adalah dasar suatu Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu ketaatan kepada Allah semasa muda, kenapa? Baik. Dah tua, kita dalam bincang nak lakukannya, masih dapat pahala. Berbeza dengan orang dah tua baru nak buat. Tapi belum tua lagi. Saya tak cakap siapa kat sini masa saya. Maksud saya adalah, kenapakah digalakkan kita untuk lakukan? Kenapakah kita masa kita sihat kita lakukan? Kerana bila kita sakit, dia dapat lakukan. Nanti tak dapat balik. Dah sakit baru nak buat. Mana mampu dia buat seperti orang yang sihat? Kita ada. Baik. Begitu juga dalam sunan Tirmizi rahimahullah beliau mengatakan dalam hadis Abdullah bin Salam anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Salam, afshus salam ayuhan nas, afshus salam wa at'imu at'am wa sulul arham wa salu bil lail wan nas yanam tadkhulul jannata bis salam. Wahai orang ramai, sebarkanlah salam, berilah makan, satukanlah atau sambunglah silaturahmi, dan solatlah malam ketika orang ramai tidur, kamu akan masuk ke syurga dalam keadaan kesejahteraan. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil lail yuwafiquha 'abdul muslimun yas'alu Allah khairan min amri dunya wad-din illa a'tahu iyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada hadis Abu Hurairah, sesungguhnya pada waktu malam tidaklah bertepatan seorang hamba muslim meminta kepada Allah sesuatu kebaikan daripada perkara dunianya dan perkara akhiratnya, melainkan akan diberikan kepada ini. Maknanya satu waktu pada waktu malam, setiap malam itu makna mabajik berjauhan punggung-punggung mereka daripada apa, dari tempat tidur. Kenapa? Nak harapkan nak. Sebab itu kita lihat daripada sudut ini juga kita dapati bahawa Nabi SAW telah bersabda. Hari ini kita lihat, kita datangkan dan semoga dia jadi faedah bagi kita. Man ta'awara minal layli faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma idha istaghfar aw da'a ustujiba lah. فَإِنْ تَوَضَّعَ وَصَلَّ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang terjaga daripada tidur pada waktu malam, مَنْ تَعَارَ مِنَ لِلْ, orang yang berjaga daripada tidur malam, kita hampir semua kita terjaga, pernah terjaga, tak cakap kata lima jaga lah, mana pernah terjaga daripada tidur. Siapa tak cakap dia tak pernah terjaga tidur, kita tu macam tak percayalah. Ada terjaga tidur kerana bantal lah panas. Ada jaga tertidur kenapa? Kerana panas waktu. Waktu kipas mati, timer dia. Ada tidur bangun kerana nak buang air kecil. Ada macam-macam sebab. Jadi kita rasa terjaga tidur ni satu benda biasa. Tapi kalau siapa terjaga dia tidur, dengarlah, ingatlah hadis ini. Barang siapa terjaga daripada tidur, lalu dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya rasa semua hafal. Siapa tak hafal? Angkat tangan. Semua hafal. Lalu dia bacakan, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allah akbar. Dan lagi buat, alhamdulillah dia ustaz. Tapi tak masalah kita duduk. Dia buat satu lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu katakan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu dia sekiranya dia minta ampun, istighfar, atau dia berdoa, akan diterima dan benar. Dan sekiranya dia berwuduk lalu dia solat, akan diterima solat ni. Waktu itu waktu mustajab. Siapa terjaga daripada malam, waktu itu waktu mustajab. Ambil peluang ini dengan bacakan lafaz zikir tadi, kemudian doalah dan mintalah keampunan. Atau kita dah dapat kesungguhan misalnya, mula ngantuk kan, bacalah tak apalah, subhanallah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, dah buka sikit mata. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas tu kita minta ampun, Allah maghfirli, ya Allah ampun ada dosa. Kalau betul-betul sekali dah doa, kalau teringat, eh banyak lagi dosa aku. Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli, ya Allah ampun ada dosa. Lepas tu segera sikit. Lepas tu nak minta lah hajat-hajat lain. Ingatlah kita ingat pula kita. Lepas tu dah minta hajat, dah besar segera mata kita. Ambil uduk lah, lepas tu salat. Kerana akan diterima salat kita. Jadi kita katakan daripada sudut ini, kita katakan kelebihannya begitu sahaja. Waktu ini waktu mustajab, ambil peluang ini. Siapa kata susah, mulakan ini dulu. Nanti dia akan dapat kekuatan. Kerana apabila satu ketaatan kita lakukan, dia akan mengundang ketaatan-ketaatan lain. Al-hasanatu tad'u li akhawatiha. Kebaikan-kebajikan akan mengundang kawan-kawannya yang sewaktu dengannya. Kita sewaktu dengannya, sekarang kita gunakan. Begitulah juga keburukan, kejahatan akan mengundang kejahatan lain yang sewaktu dengan itu. Jadi dengan kita perlulah. Yang semisal dengan yang sepertinya, yang semisal dengan yang sekumpulannya, sekerumpuknya, seapalah kita tu. Jadi waktu kita katakan, kadang-kadang dah ke satu kemukaan yang dilakukan, terbawa ke kemukaan lain. Terbuka satu pop-up, terbuka pada lain. Sampai mana tak tahu kita pergi. Jadi sebab itu kita katakan, jangan kita masuk dalam perkara kemungkaran, kalau dia masuk, kita akan masuk ke yang lebih darat, dahsyat. Begitu kalau ada peluang ketaatan lakukan, kita akan dapat kemampuan untuk lakukan ketaatan ini. Semoga Allah berikan itu taufik, masa pun tak diizinkan. Sebenarnya ada lagi perkara yang kita nak terangkan berkaitan dengan Qiyamul Ramadan, tapi kita akan terangkan insyaAllah pada minggu hadapan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah. Wallah ta'ala alam. Ada soalan? Kalau sunnahnya bagi siapa yang bangun malam, kita mulakan baik dua rakaat, waktu itu Islam. Kalau tu, kalau begitu maknanya dah bangun nak dekat subuh lah. Kalau dekat subuh kita akan witirkan. Tapi kalau sebelum lagi ada masa, buat dua rakaat yang Nabi mulakan dengan ringkas, Nabi bacakan surat apa, doa iftitah yang yang dia bacakan itu. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ardh, 'alimul ghaibi wa syahada, anta tahkum baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Baru baca Fatihah, baru baca surah Qul ya'ul kafirun. Pada rakaat kedua qul a'udzu Fatihah wa qul wallahu ahad. Al-ikhlas. Lepas kita selesaikan. Kalau kita ada kemampuan, baru kita tambahkan lagi, kerana Nabi akan mulakan solat malam ni dengan solat ini. Ringkas. Ada dalam buku Ilahil Akhir. Siapa yang belum dapat ke buku tu, saya ada bahasa Inggeris ni lagi. Buku Hisn Muslim. Tak ada, semua dah pun dapat buku ni. Ada saya ada bahasa Inggeris ni saja. Kalau Inggeris ni okey lah. Dah habis. Kita Hisnul Muslim. Kalau nak saya akan bawa insyaAllah minggu depan. Ingatkan saya akan bawakan ni. Kita yang bahasa Inggeris ni bawa warna lain. Assalamualaikum Ustaz. Kalau solat tarawih dan solat witir jumlah 23 rakaat telah dibikin di masjid, bolehkah kita tambah dua lagi? Bolehkah kita tambah lagi solat di rumah? Itu katakan kalau seorang nak menambahkan ni, kalau pada waktu sama waktu tersebut, selepas ni saja, elakkan dia berwitir bersama imam. Maknanya dia solat, kalau dia dah imam tu, fikir dia sambung lagi lah untuk tenangkan. Ini untuk supaya apa? Supaya dia tak witirkan. Jadi kalau witir dia apa, solat malam dia terakhir adalah witir. Tak ada masalah menambahkan berapa sahaja nak solat, lebih daripada 20 ke 30 ke 40 rakaat kalau nak buat, tak ada masalah. Kerana dasarnya tidak ada larangan daripada menambah lebih daripada bilangan-bilangan yang tertentu sebagainya. Tidak ada had tentang bilangan tersebut. Perkenaan dengan ini kita akan bincangkan lagi berkait dan sebagainya. Situ kita akan bincangkan nanti bahawa kita masuk Pak Minca. Tapi sebenarnya dasar ini tidak ada masalah untuk seseorang. Jadi kalau dia tidur dulu lalu dia bangun dia remasa untuk solat, dia nak solat tak ada masalah. Tak perlu nak witir lagi. Tak perlu batalkan witir, tak perlu witir sekali lagi. Maknanya ada sebagian kalau mak mengatakan dia bangun daripada tidur, dia nak bangun tahajud lagi, dia batalkan witirnya, maknanya dengan genapkan ni. Lepas tu baru akhir baru dia witirkan. Dia kata ini tidak sahih juga dan tidak perlu lakukan ni, kerana dia bukanlah satu muamalah. Kalau takaful, ada sebagian takaful kita katakan ada mahzur juga. Apabila kita lihat dia punya bentuk tak ubah seperti bentuk apa kemasyarakatan lah. Khairat pun ada permasalahan di situ. Khairat kematian dan sebagainya ada permasalahan bersebab sudut. Kita tak masuk banyak. Panjang di situ. Alhamdulillah. Di situ kenapa kita kata demikian? Kerana apabila kita meletakkan duit, apa-apa urusan seperti itu, kita letakkan duit kita. Lepas tu dia apa kita letakkan duit kita. Dia peruntukkan kita kalau kita buat dapat, kita buat urus kita dapat apa dapat, kita peruntukkan untuk pengurusan ni, jenazah ni. Maka kita katakan dasar ini kalau kita lihat pada dasar awal nampak macam tak ada masalah, tapi berlaku masalah sebenarnya apabila kita letakkan duit kita ini. Kalau kita tak mati, selalu pulang kita mati, kita kerugian yang untuk kembali kepada yang khairat tersebut. Jadi dengan itu kita katakan bahawa di situ ada dia punya khabar ni. Jadi dengan itu elakkan. Wallahu ta'ala. Bab itu bab yang kita boleh bincangkan dalam bab mu'amalat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.